سلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا. إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita masuk pada bab yang ke-42, babu hifdzul ilmi, bab menjaga ilmu. Ini bab ini menjelaskan tentang apa, bagaimana menjaga ilmu. Bab sebelumnya berbicara tentang apa, as-samr fil ilmi, begadang dalam menuntut ilmu. Biasanya samr itu adalah apa? Tidak tidur pada waktu setelah isya. Tujuannya untuk apa? Untuk beristihad dan menuntut ilmu. Sebagaimana telah jelaskan pada bab yang telah lalu, hukum asalnya begadang setelah isya itulah sesuatu yang terlarang. Nah, Nabi SAW anil hadithi ba'dal isya, Rasulullah melarang berbicara begadang setelah isya. Nah, supaya apa? Supaya pada waktu sholat subuh bisa bangun dengan segera, kemudian tidak terlambat dalam menunaikan kewajiban ini. Tapi kalau di sana ada maslahah yang kemudian mengharuskan untuk berbicara dan begadang, salah satunya adalah dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ilmu, maka diperbolehkan. Dan bab ini, bab yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga ilmu, tentu tidak ada maksud dan tujuan dari begadang bermalam-malam tidak tidur untuk menghafalkan dan belajar ilmu. Tidak ada maksud dan tujuannya kecuali untuk apa? Untuk menjaga ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, setelah bab sebelumnya dijelaskan tentang begadang bermalam-malam tidak tidur menuntut ilmu, maka di sini bab selanjutnya itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mendatangkan bab menjaga ilmu. Dan dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mendatangkan hadis kecuali dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah di antara para sahabat yang ahfad, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ahfadu man rawa al-hadis fi asrihi. Beliau adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling menjaga, paling hafal dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau. Ketika beliau meninggal, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, ya tarham alaihi, jadi mendoakan rahmat dan kasihnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau berkata, kana yahfadu alal muslimin hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau itu menjaga kaum muslimin dengan apa? Dengan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu, telah ketahui bahwasanya sumber dasar dari hukum-hukum Islam adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada rujukan dan tidak ada tempat kembali kaum muslimin ketika mereka mendapatkan perselisihan, perbedaan. Tidak ada tempat kembali mereka kecuali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sahabat Abu Hurairah adalah orang yang paling menjaga. Nanti bisa kita lihat bagaimana kesungguhan beliau dan semangat beliau dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tapi kita masuk pada hadis yang pertama, hadis yang 118. Qala Abu Bakar rahimahullahu taala, qala hadatsana Abdul Aziz ibni Abdullah, qala hadatsani Malikun, Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu taala, an ibni Shihab, ay Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, an Al-A'raj, namanya adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Kalau dalam bahasa Arab, A'raj artinya pincang. Apakah boleh kita menjuluki seorang dengan lakab seperti ini, julukan seperti ini, pincang, kalau tujuannya hanya sekedar untuk takrif, nah, untuk mengenalkan rawi ini dengan menyebut Al-A'raj, maka tidak mengapa. Bukan untuk apa? Merendahkannya. Bahkan di sana ada seorang rawi namanya apa? Abdurrahman Ad-Dhal. Abdurrahman Ad-Dhal. Abdurrahman Ad-Dhal artinya Ad-Dhal itu sesat. Nah, bukan berarti dia sesat, menyimpang dari jalan al-haq. Nah, mendapatkan julukan itu karena apa? Suatu saat beliau datang ke kota Mekah, kemudian tersesat di jalan, sehingga kemudian dijuluki dengan apa? Ad-Dhal. Ada yang disebut juga Amash, Ma'arus, sering kita lewati rawi ini. Amash, Amash itu artinya orang yang penglihatannya kabur, rabun. Ya, Amash, begitu. Nah, ini rawi ini seorang tabi'in ya, namanya Abdurrahman ibn Hurmus, julukannya A'raj. An Abi Hurairah, qala innan nas yaquluna akthar Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillahi ma hadathu hadithan thumma yatlu innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda ila akhirih inna ikhwanana min almuhajirin kana yashghuluhum aw yashghaluhum as-safaqu bil aswaqi وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم أو يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. إمام بخاري رحمه الله تعالى beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepadaku Malik, ya Malik bin Anas, tabi'il ma'ruf, Imam Darul Hijrah. An ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, ini seorang tabi'in. An al-A'raj, dari A'raj Abdurrahman ibn Hurmus, ini juga tabi'in. Jadi seorang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata innan nas yaquluna akthara Abu Hurairah, bahwasanya orang-orang mengatakan akthara Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Ya, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Walau la ayatani fi kitabillah, kalau bukan karena dua ayat di dalam Al-Quran, ma haddatsu haditsan, tentulah aku tidak meriwayatkan hadis. Tsumma yatlu, kemudian beliau membaca innal ladzina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyana fa ulaika atubu 'alaihim ila akhir ayat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati, dari keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk. Nah, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati, dari keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, min ba'di ma bayyanu linnas fil kitab, setelah kami jelaskan petunjuk tersebut kepada manusia, maka Allah SWT melaknatinya. Ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun. Maka mereka itu Allah laknati, demikian juga orang-orang melaknatinya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ayat alasan. Inna ikhwanana minal muhajirin, sungguhnya saudara kami dari kalangan muhajirin karena yashghaluhum as-safaqu, mereka disibukkan oleh apa? As-safaqu, safaqu itu artinya tijarah, tijarah. Jadi kebanyakan orang-orang muhajirin yang datang dari kota Mekah, mereka disebut dengan as-safaq. Safaq itu kalau dalam bahasa apa artinya tangan, ya, tangan menepuk tangan ini. Begini. Biasanya kalau kebiasaan di kalangan mereka ketika jual beli, ketika ada akad jual beli dan mereka setuju, itu tangan ditepuk tangan. Tangan pembeli ditepukkan di tangan apa? Penjualnya. Maka itu sudah deal. Sepakat dengan harga dan barangnya. Itu dalam bahasa disebut safaq. Maksudnya seperti itu, ya, jual beli bil aswaq di pasar. Karena kebiasaan orang-orang muhajirin, ya, ketika mereka datang dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka apa? Meneruskan profesi mereka semula, yaitu ketika di kota Mekah kebanyakan mereka adalah apa? Tujar, dagang. Nah, berdagang, karena di kota Mekah tidak ada apa? Zara'ah. Tidak ada tanah pertanian. Mereka disebutkan apa? Dengan berdagang. Berbeda dengan kaum Ansor. Mereka kebanyakan adalah para apa? Petani, orang-orang yang punya tanah pertanian, kemudian mereka disebutkan. Wa inna ikhwanana minal Ansor kana yasquluhum al-amalu, bahwasanya saudara kami dari kalangan Ansor. Nah, mereka disebutkan adalah apa? Al-amal fi amwalin. Maksudnya apa? Fi aradihim. Disebutkan dengan pekerjaan di mana? Di tanah pertanian mereka. Wa inna Abu Hurairah, dan bahwasanya Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa? Mulazamah, selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, nah, yang lain disebutkan dengan tanah pertaniannya, yang lain disebutkan dengan apa? Dengan perdagangannya. Kemudian Abu Hurairah selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa? Sebab batinnya yaitu beliau rela, ridho. Dengan apa? Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perut kenyang ataupun perut lapar. Wa yahduru ma la yahdurun, dia yaitu Hurairah hadir apa yang mereka tidak hadiri. Wa yahfadu ma la yahfadun, beliau menghafal, maksudnya apa? Ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihafal oleh para sahabat yang lainnya. Karena apa? Selama beliau duduk dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dan kondisi apapun, selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain disibukkan dengan urusan perdagangan mereka, disibukkan dengan urusan tanah pertanian mereka, sedangkan Abu Hurairah selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dan kondisi apapun. Sehingga tentu saja Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala lebih banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada berkaitan dengan bab yang kita sedang menjelaskan, yaitu bab tentang apa menjaga ilmu, hifdzul ilmi. Maka perkataan Abu Hurairah di sini radhiyallahu ta'ala anhu, wa yahfadu ma la yahfadun, dan juga apa perkataan Abu Hurairah, aksar Abu Hurairah. Abu Hurairah apa? Membanyakkan apa? Riwayat, dan membanyakkan apa? Menghafal. Jadi kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah tentang dirinya. Nah, tentang dirinya. Ini kalau antum perhatikan semuanya dhamirnya gaib ya. Yaqulun akthar Abu Hurairah dan seterusnya. Kemudian di sini disebutkan wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi batnihi wa yahdur ma la yahdur wa yahfadu ma la yahfadun. Padahal yang menceritakan apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala sendiri. Ini bukan menunjukkan apa kesombongan beliau, tapi beliau hanya hendak menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya yang beliau alami, supaya orang-orang yang mengira bahwa saya Abu Hurairah kok banyak sekali, karena sebetul orang-orang Syiah mencela dan menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Padahal kalau kemudian kita lihat, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka hendak menjatuhkan Abu Hurairah, maknanya apa? Menjatuhkan banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara sahabat mereka mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hanya 2 tahun saja bermulazamah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu? Padahal di sana ada sahabat-sahabat kibar dari awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar termasuk di antara apa? Orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali di antara kalangan apa? Laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebab Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala termasuk di antara sahabat yang paling pertama. Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu ta'ala anhum yang paling banyak dan pertama kali masuk Islam. Tapi kenapa kok hadisnya sedikit? Tidak sebagaimana Abu Hurairah. Syubhat ini dilemparkan oleh mereka untuk apa? Untuk menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa para sahabat satu dengan yang lain ketika meriwayatkan hadis, ya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari sahabat Umar, dari sahabat Utsman, dari sahabat sahabat kibar yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah kemudian di kota Madinah. Kalau meriwayatkan dari para sahabat, bahwa sahabat semuanya adalah adil. Tidak ada satupun di antara mereka yang didapati berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara mereka yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga periwayatan satu dengan yang lainnya, para sahabat satu kemudian meriwayatkan dari sahabat yang lain, walaupun tidak disebutkan nama sahabat yang dia ambil riwayatnya, seperti contohnya sahabat Abu Hurairah menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kota Mekah. Jelas Abu Hurairah tidak hadir pada saat itu. Beliau pasti meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Dan ketika meriwayatkan itu, sighahnya tidak mungkin mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pun aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Hanya menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kada wa kada, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini seperti itu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya periwayatan seperti ini diterima tanpa harus menyebutkan sahabat yang diambil riwayatnya darinya. Berbeda dengan generasi sesudahnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak mungkin. Nah, kemudian riwayat para tabi'in langsung bisa kita percaya. Harus diteliti dulu rawi-rawinya. Siapa mereka? Karena pada zaman tabi'in setelah semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul banyak sekali fitnah. Muncul fitnah Syiah, muncul fitnah Khawarij, Qadariyah, Jabariyah. Kemudian setelah itu tabi'in muncul fitnah Mu'tazilah. Yang satu dengan yang lain meriwayatkan hadis-hadis, seperti contohnya orang-orang Syiah meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung ideologi mereka. Bahkan banyak di antara mereka memalsukan hadis Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu, kalau kemudian syubhat orang-orang Syiah mengatakan seperti itu, maka kita katakan sebagaimana hadis ini. Selama 2 tahun Abu Hurairah betul-betul sibuk dengan apa? Sibuk dengan Nabi SAW. Ya, kemudian nanti juga dijelaskan bagaimana Nabi SAW mendoakan sahabat Abu Hurairah agar apa yang telah beliau hafalkan tidak akan pernah beliau lupa. Ya. Kemudian di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berdalil dengan apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda. Dari beliau ini tawarruan dari beliau ya, wara. Dalam kehati-hatian dan menjaga diri. Kalau bukan karena firman Allah SWT yang berbunyi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan yang sangat jelas dan juga petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitab ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'in. Balasannya, ancamannya adalah Allah melaknatinya. Ini adalah mitsaq, janji yang Allah SWT ambil dari para ulama ahlul ilmi untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima, apa yang mereka dapatkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man katama al-'ilman ulzima yaumal qiyamati bil jami minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka pada waktu kiamat dia akan diberi kekang dengan kekang dari api neraka seperti kuda kan ada tali kekangnya. Maka barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ilmu yang dia ketahui yang seharusnya disampaikan kepada orang yang sesudahnya dia sembunyikan, maka Allah SWT akan memberikan kekang kepadanya dengan tali kekang dari api neraka. Ini alasan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apa? Kemudian beliau meriwayatkan hadis seluruh apa yang beliau dengar tanpa terkecuali. Tapi nanti disebutkan apa saja yang beliau telah sampaikan dan apa saja yang beliau telah riwayatkan. Ya. Maksud daripada ayat ini apa? Kalau bukan karena Allah SWT mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tentulah aku sama sekali tidak meriwayatkan hadis kepada kalian. Akan tetapi ketika dalam ayat ini faedah yang bisa kita ambil bahwasanya menyembunyikan ilmu adalah sesuatu yang haram, wajib untuk menampakkan namanya ilmu, maka akhirnya saya meriwayatkan seluruh hadis yang telah aku dengar dari Nabi SAW. Nah, kemudian beliau menjelaskan kenapa kok kemudian beliau bisa meriwayatkan hadis yang banyak. Karena tidak ada kesibukan beliau kecuali apa? Menuntut ilmu. Adapun saudara-saudara yang lain dari kalangan Muhajir dan Ansar sibuk dengan seperti yang disebutkan pada hadis yang telah lalu tentang apa kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika apa? Yatanawabuna, saling gantian. Hari ini saudaranya dari Ansar tetangganya turun dan hadir di majelis Nabi SAW. Kemudian setelah selesai datang kepada Umar menceritakan apa yang didengar. Kemudian besoknya lagi Umar yang pergi ke majelisnya Nabi SAW. Tetangganya pergi kerja. Ya seperti itu. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mulazamah selalu bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan apa? Perut kosong dan kemudian juga perut kenyang. Begitu. Ada pun faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini tentang apa? Tentang keutamaan menjaga ilmu. Nah, dan juga apa konsisten dalam menuntut ilmu. Walaupun sedikit, kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah ya. Ibadah. Ibadah yang azimah. Berapa banyak keutamaan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Oleh sebab itu janganlah kemudian yang namanya thalabul ilmi ini hanya jadikan sekedar apa? Kesibukan sampingan kita. Jangan. Lihat bagaimana para sahabat dulu. Bekerja tapi juga tetap menuntut ilmu. Banyak di antara kita yang dulu masya Allah hadir di majelis, semangat di awalnya ketika belum menikah. Biasanya saya dapatkan seperti itu ya. Pada waktu belum menikah semangat hadir. Ada majelis ilmu didatangi, ada ustaz datang, masya Allah semangat selalu depan. Begitu selesai menikah, waduh, kemana ini, gak pernah muncul lagi ini. Nah, jangan seperti itu. Nah, bahwasanya menuntut ilmu adalah sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sudah menjadi imam. Kemudian beliau berjalan sambil membawa mahbarah dan lauhah. Lauhah ditaruh di atas kepalanya, di panggulnya. Kemudian sambil membawa apa? Yang namanya mahbarah, alat tulis. Jadi dulu enggak ada yang namanya buku tulis, pena seperti yang kita miliki. Enggak. Dulu pakai tinta, kemudian pakai lauhah, atau kemudian semisal itulah. Lauhah itu papan ya. Jadi kalau seorang murid datang ke syekhnya, maka syekhnya menulis hadis atau ayat, kemudian dibacakan di depan muridnya, kemudian muridnya mengulang lagi, istimla namanya. Nah, imla atau istimla, mendiktenya. Kemudian setelah itu apa? Dibawa pulang. Lauhah tadi itu, papan tadi itu, dihafalkan. Kalau sama Nabi SAW belum ada lauhah. Al-Quran ditulis di mana? Di kulit, di tulang, di pelepah, kurma. Kalau sama Imam Muhammad sudah ada apa-apa seperti itu. Tulis sama syekhnya, kemudian setelah itu apa? Diimlakkan kepada muridnya, didiktekan, kemudian diulang lagi, pulang. Kemudian besoknya lagi datang, sudah dihafal. Disetorkan kepada gurunya. Gurunya lagi nulis lagi, pulang lagi, dihafalkan lagi, balik lagi, sudah hafal. Seperti itu. Nah, Imam Ahmad pada waktu beliau sudah jadi imam, itu meletakkan lauhan di atas kepalanya. Kemudian ada seorang berkata kepada beliau, ya imam, ila mata tahmil mahbara. Sampai kapan wahai imam, kau mau membawa mahbara, alat tulis seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, minal mahbara ila makbara. Membawa alat tulis sampai ke kuburan. Karena kebutuhan ilmu seorang itu, kebutuhan ilmu seorang itu melebihi daripada kebutuhan makan dan minumnya, sebagaimana telah jelaskan oleh Imam Ahmad juga rahimahullah ta'ala. Kebutuhan ilmu bagi seorang manusia itu lebih daripada sekadar makan dan minumnya. Makan dan minumnya hitungan jari ya, dua kali, tiga kali seperti itu. Tapi yang namanya ilmu itu kebutuhannya apa? Bi'adadil anfas, sebanyak apa? Jumlah nafasnya. Karena seorang tidak pernah aman, selama masih hidup tidak akan pernah aman dari fitnah. Yang bisa menjaga dirinya dari fitnah apa? Ilmu. Ilmu. Yang bisa menjaga dirinya dari fitnah adalah ilmu. Oleh sebab itu, nah kita berusaha untuk bisa istiqamah. Siapapun ustadznya, siapapun apapun ilmu yang dia, nah, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perkara usul, nah, orang itu kan waktunya juga terbatas, umur juga terbatas. Tapi keinginannya banyak sekali, maunya semuanya dipelajari. Maka harus dipilih-pilih. Dan disesuaikan dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan waktunya. Ya. Ini ya, pentingnya dan keutamaan menjaga ilmu dan kemudian konsisten dalam menjaga ilmu. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah ini. Terus sampai akhir hayat Nabi SAW. Begitu. Dan juga dalam hadis ini tentang, disebutkan tentang keutamaan Abu Hurairah. Bagaimana beliau bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang. Nah, dan lebih mendahulukan apa? Menuntut ilmu dari apa? Yang lainnya, dari kegiatan yang lain. Itu yang beliau lakukan. Ini sibuk dengan dagangnya, ini sibuk dengan tanah pertanian. Beliau sibuk dengan ilmu bersama Nabi SAW. Ya. Dan juga diperbolehkan menceritakan tentang apa? Tentang dirinya. Dan juga keutamaannya yang dia lakukan. Kalau dia terpaksa harus melakukan seperti itu. Dan juga apa? aman dari ta'ajub, sifat ujub pada dirinya. Boleh seseorang menceritakan tentang dirinya, mungkin untuk ibrah ya, bagi orang lain, sebagai pelajaran bagi orang lain. Oh ya, masya Allah. Kalau memang dia harus seperti itu ya, harus menceritakan tentang apa, tentang keutamaan, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Hurairah ini. Beliau menceritakan kenapa? Karena ada syubhat, ada tuduhan. Abu Hurairah kok banyak sekali meriwayatkan hadis. Nah, kemudian beliau menceritakan tentang keadaan di diri beliau. Tentunya harus dilihat sifat apa? Oh, ujub. Dan juga diperbolehkan apa? Meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. Nah. Dan juga apa? Diperbolehkan juga untuk apa? Sibuk dengan dagang atau sibuk dengan pekerjaan yang lainnya. Bisa jadi perkara ini wajib baginya, bisa jadi perkara ini sunnah baginya, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang jelas tidak meninggalkan kewajiban, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya kerja. Karena tidak mungkin harus belajar terus. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sendirian beliau. Pada saat bersama dengan Nabi SAW tidak ada tanggungan, anak, istri, dan seterusnya. Ada pun sahabat yang lainnya punya anak, punya keluarga, dan seterusnya. Tidak mungkin disia-siakan. Ada sebagian jamaah yang kemudian meninggalkan anak istrinya dalam rangka berdakwah ila Allah dengan alasan seperti itu. Tapi apa? Anak istrinya terlantar. Maka ini berdosa. Bukan mendapatkan pahala, tapi berdosa. Nabi SAW telah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayya bi kulli ma ya'ulu. Cukuplah seorang itu dikatakan atau mendapatkan dosa gara-gara apa? Yudayyi ma ya'ulu. Menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tinggalkan alasannya apa? Dakwah. Alasan menuntut ilmu, kemudian dibiarkan. Ketika dia ditanya, maka dia jawab sebagaimana Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, taraktuhu lillahi wa rasul. Aku tinggalkan kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau sahabat bisa seperti itu, kenapa kita enggak bisa? Katanya. Aku tinggalkan anak istriku. Iya, tapi antum tinggalkan Abu Bakar pada waktu menyerahkan hartanya semuanya. Abu Bakar masih dengan keluarganya, masih kerja dan seterusnya. Ente tinggalkan pergi jauh sampai ke mana, kemudian sudah itu akhirnya merepotkan tetangganya, merepotkan mertuanya, merepotkan saudaranya. Itu katanya. Saya pernah diskusi dengan salah seorang di antara mereka, saya katakan, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan dan menyerahkan hartanya, seluruh hartanya, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah, kemudian Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertanya kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, mata taruh tali ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, taruh tulillah ya Rasul, aku tinggal ke mereka, kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Tidak kemudian setelah itu beliau meninggalkan pergi jauh, kemudian tidak mengurusi keluarganya. Tidak. Diserahkan hartanya, kemudian bekerja lagi, dapat harta lagi, kemudian seperti itu, fikihnya seperti itu. Enggak asal-asal, aku tinggalkan keluargaku, Allah terus. Setelah itu kelaparan, setelah itu minta-minta kepada mertuanya, kepada tetangganya, merepotkan tetangganya, mungkin tetangganya membiarkan ada apa orang lain kelaparan di sebelah rumahnya. Enggak mungkin. Ya ini enggak diperbolehkan seperti ini. Sebagaimana kata tadi, ini menceritakan sesuatu yang, ini perkara yang mubah. Tapi bisa menjadi perkara yang wajib. Kalau kemudian ya Abu Hurairah belajar, kemudian sahabat yang lain bekerja di pasar, sahabat yang lain bekerja di ladang, dan itu tidak kemudian menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah lebih utama dibandingkan para sahabat yang bekerja di ladang atau kemudian di pasar. Belum tentu, tergantung kondisinya masing-masing. Nah, tidak mungkin ini melakukan kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lain, enggak mungkin. Nah, harus porsinya sesuai, begitu ya. Sebagaimana saya katakan tadi, keadaan Hurairah berbeda dengan keadaan kaum Ansar. Beliau tidak punya anak, beliau tidak punya istri pada saat itu, sendirian. Jadi ahlu sufah, menjadi tanggungan Nabi SAW, tinggal di mana, tinggal di masjid, masjidnya Nabi SAW, begitu ya. Tapi kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang 119. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddatsana Ahmad ibn Abi Bakr Abu Mus'ab, qala haddatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar an ibn Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadithan katiran ansahu qala absud rida'ak فبسطه قال فغر بيديه ثم قال دم فتممته فما نسيت شيئا بعده. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ahmad bin Abi Bakr, kunyahnya Abu Mus'ab, qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar an ibn Abi Dhi'b an Sa'id ibn al-Maqburi, dari Sa'id ibn al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qal, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, inni asma'u minka hadithan katira, sungguhnya aku mendengar darimu banyak sekali hadith, ansahu, dan aku melupakannya. Qala basud rida'ak, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada siapa? Kepada beliau untuk apa? Untuk membentangkan ridaknya. Jadi kalau dalam kebiasaan adatnya orang Arab, itu baju itu ada dua ya, yang bawah nah, dan bagian atas. Kalau bawah disebut dengan izar, yang atas disebut ridak. Kalau seperti kalau kita umroh atau haji kan ada dua lembar pakaian, bawah dan atas. Ya seperti itu biasanya orang Arab biasa seperti itu ya. Yang bawah disebut apa? Izar, sarung ya. Kemudian pakai baju yang di atas disebut ridak. Absud ridaka fabasathu. Kemudian Rasulullah memerintahkan bentangkan selimutmu ya bagian atas. Fabasathu, kemudian aku bentangkan. Qala warab biyadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang mengambil air ya. Ini ya. Memberikan isyarat seperti orang mengambil air begitu. Fagharofa itu mengambil air begini dengan kedua tangannya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma qala dummahu." Kemudian dummahu maksudnya rangkullah begitu ya. Seperti orang mengambil merangkul itu, mahu itu artinya mengambilnya, ambillah begitu. "Tsumma fa dumamtuhu." Kemudian aku ambil, aku rangkul seperti ini. Famana situ syai'an ba'dahu. Kemudian aku, ini perkataan Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa sesuatu apapun setelahnya. Ini seperti ini isyarah ya. Yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu isyarah. Hanya isyarat, bukan sesuatu yang diambil begitu ya. Nah, isyarah seperti mengambil satu kemudian setelah itu diserahkan kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengambilnya begitu, seperti orang merangkul begitu ya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi keluhan yang beliau rasakan, yaitu apa? Lupa dari hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah, tidak pernah beliau dapatkan lagi. Nanti insya Allah penjelasannya akan disebutkan di sini. Ya. Ada murawi-murawi, yang pertama Ahmad ibn Abi Bakr. Ini namanya dan kunyahnya sama ya, namanya Abu Bakr. Namanya Abu Bakr. Sebagian riwayat mengatakan namanya Zurarah. Zurarah ibn Harith. Jadi antara kunyah kadang-kadang seperti Abu Bakr itu kunyahnya siapa Abu Bakr itu? Beliau terkenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar. Ini namanya Abu Bakar. Kunyahnya siapa? Abu Mus'ab Az-Zuhri. Beliau adalah qadhi kota Madinah ya. Qadhinya dan di antara ulama-nya. Beliau ini termasuk di antara murid-muridnya Imam Malik. Nah, beliau meriwayatkan muwatta' dari Imam Malik. Derajat beliau sebagai berkata oleh Abu Zur'ah, saduqun, seorang yang saduq. Saduq itu untuk seorang rawi yang derajat hadis yang dia riwayatkan hasan. Hasan. Kemudian yang kedua Muhammad bin Ibrahim bin Dinar al-Madani al-Ansari. Kalau tadi qadhinya, ini muftinya. Mufti al-Madinah bersama dengan Imam Malik. Seorang faqih, seorang yang utama, alim. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Sekelasnya Abu Hatim saja. Abu Hatim termasuk di antara ulama yang mutasyaddid ya, yang keras sekali. Kalau kemudian beliau mengatakan bahwa rawi ini thiqah sudah, jangan lihat yang lainnya. Ya. Karena syarat beliau itu sangat ketat sekali ya. Kalau sampai beliau mengatakan seorang rawi thiqah, selesai sudah. Ya, begitu. Ini beliau mengatakan bahwasanya Muhammad bin Ibrahim al-Dinar al-Madani seorang yang thiqah. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harith bin Abi Thi'bin. Ini seorang alim ini. La yus'alu anhu, tidak ditanya tentang orang ini. Saking alimnya. Ya. Madani. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Ibnu Abi Thiqib ini bahkan lebih afdal daripada Imam Malik. Bahkan lebih afdal dibandingkan Imam Malik. Hanya Imam Malik rahimahullah taala itu lebih dalam masalah rijal itu lebih teliti lagi. Jadi dibandingkan dengan kalau saya keseluruhan Ibnu Abi Thiqib ini adalah seorang yang thiqah afdal dibandingkan Imam Malik. Tapi dari satu sisi Imam Malik lebih daripada dia, yaitu ketika apa? Meneliti rawi-rawi hadis. Beliau lebih ketat dan lebih teliti dibandingkan dengan Ibnu Abi Thiqib ini ya. Seorang yang thiqah. Kemudian Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makri Al-Madani sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Kuna Abu Hurairah. Ini kebanyakan para rawi ini adalah Al-Madaniyin. Ini dari kalangan Madinah. Jadi ini adalah kisah Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Bagaimana Abu Hurairah menceritakan tentang, mengeluhkan tentang apa? Sering lupa. Ini sesuatu yang tidak mungkin manusia lepas dari namanya lupa. Oleh sebab itu dikatakan insan apa? Min katsrati nisyan. Insan min katsrati nisyan. Karena banyak lupa itu dikatakan insan begitu ya. Di sana ada sahwi. Sahayasu. Kemudian yansa, nasya yansa. Sebagian para ulama mengatakan sahwi dengan nisyan itu sama. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Ya. Kalau nisyan itu lebih parah daripada sahwi. Kalau sahwi itu hanya hilang apa yang dia ingat. Yang dia ingat lupa dia. Itu kalau dikatakan sah. Ya. Kalau nisyan itu di samping apa yang dia ingat itu juga lupa. Nah. Dan juga enggak tahu apa yang enggak dilakukan setelahnya. Oleh sebab itu ketika sholat itu dikatakan apa? Sahwi bukan nisyan. Kita kan lupa, ingat, enggak ingat berapa rokaat yang kita telah selesaikan tadi ya. Enggak ingat dengan apa yang telah dia lakukan. Kalau nisyan, enggak tahu apa yang hendak dikerjakan depannya. Yang belakang lupa, yang ke depan juga enggak. Itu nisyan. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibsid rizaat, bentangkan. Ya. Kemudian Abu Hurairah membentangkan ridaknya. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan mengambil air, kemudian setelah itu menyerahkan kepada Abu Hurairah seperti itu. Ya. Dalam riwayat yang lain, innahu syaka ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu yansa. Bahwasanya Abu Hurairah mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang hafalannya, begitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan faulat tiba'at sabil haq manasitu min maqalatihi tilka ila mihada. Dan demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa al-haq kebenaran, saya tidak pernah lupa lagi. Ini barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dari kisah ini juga kita bisa ambil kesimpulan tentang keutamaan Abu Hurairah. Nah, dan juga ini tentang apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk alamat nubuah beliau. Karena apa? Nisyan itu kan merupakan kelaziman sifat manusia. Ya. Dan Abu Hurairah juga menyatakan seperti itu, keluhan beliau bahwa beliau apa? Lupa. Lupa dari apa yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis sama-sama sahabat kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Thabit ya, Zaid bin Thabit ini juga seorang sahabat yang cerdas sekali ini. Zaid bin Thabit ahli dalam masalah apa? Fiqhul Mawarid. Ya. Fiqhul Mawarid. Beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Belajar bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Khawatir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makarnya orang-orang Yahudi, maka diutuslah sahabat kecilnya ini, sahabat pinternya cerdas sekali ini, untuk mempelajari bahasa Ibrani. Hanya dalam waktu 17 hari dikuasainya semua bahasa Ibrani. Zaid bin Thabit ini. Beliau mengatakan, kuntu ana wa Abu Hurairah wa akhar inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'uwa. Aku bersama dengan Abu Hurairah dan yang lainnya, ada orang ketiga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keduanya, berdoalah. Fata'autu an wa sahibi wa ammana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berdoa dan temanku yang satu tadi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamininya. Thumma da'a Abu Hurairah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah. Untuk sama-sama berdoa. Maka Abu Hurairah berdoa. Allahumma inni as'aluka mithla ma sa'ala sahibai. Ya Allah, ini saking pinternya Abu Hurairah ya. Ya Allah, saya memohon dan berdoa kepadamu sebagaimana apa yang didoakan oleh temanku dua orang tadi itu. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku mohon kepadamu ilmu yang tidak terlupa. Fa amana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Mengamininya. Fa qulna wa nahnu kadzalika ya Rasulullah. Kemudian Zaid bin Thabit dan temannya lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami juga pengen seperti apa yang didoakan oleh Abu Hurairah." Fa qala sabaqakuma ghulam Tuwaisi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ghulam Tuwaisi masih Abu Hurairah. Kalian telah didahului Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa? Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kan, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamininya dan terkabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga apa? Anjuran untuk apa? Untuk menjaga ilmu. Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang namanya perut lapar itu lebih ad'a. Ila hifdzul ilmi. Perut yang lapar itu lebih munasib, lebih cocok untuk para penuntut ilmu ya. Kalau perut kenyang, kan biasanya kalau perut kenyang kan punya banyak duit. Kalau punya banyak duit, pikirannya kesana kemari. Iya toh. Nah, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Kalau enggak punya duit, sudah mencukupkan dengan apa yang ada. Enggak ada kesibukannya, kecuali apa? Menuntut ilmu. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Saya perhatikan kalau saya ngajar para santri itu, kalau santri yang miskin-miskin biasanya pinter-pinter. Tapi kalau yang kaya itu kebanyakan bah, masya Allah. Nah, ini ghalibnya seperti itu. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, enggak punya kesibukan apa-apa, karena enggak ada yang dia miliki untuk kemudian menjadikan dia sibuk dengan apa, dengan pertaniannya atau dengan dagangnya, kecuali apa ya seperti itu. Ya. Ini kita akhiri dengan hadis yang ketiga ini. Hadis yang ke-120. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani akhi an ibn Abi Ti'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini fa amma ahaduhuma fa basattuhu wa amma al-akhar fa la basattuhu quti'a hadha al-bulughum. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ismail ibn Abi Uwaisin. Qala haddatsani akhi. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada aku saudaraku. Yaitu siapa? Abdul Hamid ibn Abi Uwais Asbahi Madani Al-Quraishi. An Sa'id akhi an ibni Abi Di'bin. Sudah kita jelaskan tadi. An Sa'id Al-Maqburi. Dari Sa'id Al-Maqburi, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah apa? Menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Maksudnya ilmu dalam bentuk dua bejana. Seakan-akan seperti itu ya. Aku telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu dalam bentuk dua bejana. Fa amma ahaduhuma fa batathuhu. Adapun salah satu dan antara keduanya telah aku sampaikan, telah aku sebarkan. Wa amal akhar, adapun yang kedua, walau batathuhu, kalau aku sebarkan, aku sampaikan, aku riwayatkan, quta hada al-bulghum. Tentu ini ya. Ada hulkum, ada bulghum. Ya. Hulkum dan bulghum ya. Ini bedanya apa? Yang satu untuk jalan nafas, yang satu untuk jalan apa? Makanan dan minuman. Oleh sebab itu kalau hendak menyembelih, dua-duanya harus dalam keadaan terputus. Ya. Yang satu al-hulkum, yang satu apa? Bulghum. Hulkum itu jalan apa? Nafas. Bulghum itu jalan makanan dan minuman. Dua di sini biasanya itu. Kalau hewan itu ada dua, samping kanan samping kiri. Yang paling besar itu jalan pernafasannya, besar itu ya. Kalau aku sampaikan, maka leherku ini akan terputus. Maksudnya apa? Isyarah apa? Terbunuh ya. Ini ya, maksudnya Abu Hurairah menjelaskan bahwa aku telah menerima hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak dua bejana. Bejana yang pertama telah aku sebarkan. Adapun bejana yang kedua, kalau aku sebarkan, tentu akan terbunuh, gitu maksudnya begitu ya. Para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang telah disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah tentang halal haram, tentang ahkam syar'. ada yang beliau belum sebarkan itu berkaitan dengan masalah fitnah. Berkaitan dengan masalah fitnah. Hadis yang menjelaskan tentang apa nama-nama para umara, para pemimpin yang su' keadaan mereka, zaman mereka. Sehingga Nabi siapa? Abu Hurairah mengatakan a'udzubillah min ra'si sittina wa imarati sibyan. Aku berlindung kepada Allah SWT dari ra'si sittin. Maksudnya apa? Ketika masuk tahun 60. Wa imarati sibyan dan apa? Pemimpin anak-anak. Ini isyarat kepada apa? Kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Karena Yazid bin Muawiyah itu menjadi pemimpin sekitar tahun 60-an. Ya, hijrah. Jadi Abu Hurairah ini berdoa kepada Allah SWT, ya Allah lindungilah aku dari fitnah ketika masuk tahun ke-60. Dan juga fitnah dari apa? Pemimpin anak-anak. Dan Allah SWT kabulkan. Abu Hurairah meninggal 1 tahun sebelum datangnya Yazid bin Muawiyah rahimahullah ta'ala. Ya, maksudnya di sini bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sufi, orang batiniyah atau orang mutasawwifah yang mengatakan bahwasanya agama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syariah, kemudian yang kedua adalah asrar, suatu yang dirahasiakan. Syariah telah disampaikan. Nah, yang asrar ini yang belum katanya. Mereka juga membagi bahwa agama itu ada dua, yang zahirah dan batinah. Zahirah itu seperti yang kita lakukan setiap hari itu, sholat, puasa, itu yang zahirah. Ada yang batinah, itu yang tersembunyi. Hanya kami saja yang mengetahuinya. Sehingga mereka ketika melihatkan hadis, kalian mencela para ulama al-hadis, kalian melihatkan dari orang mati, dari orang mati. Melihatkan hadis, ilmu agama dari orang mati, dari orang mati. Adapun kami meriwayatkan agama ini atau mengambil agama dari siapa? Dari hayyun la yamut. Siapa? Haddatsani Rabbi. Kata mereka mengatakan seperti itu. Enggak. Jadi tidak mungkin Abu Hurairah ta'ala rahimahullah ta'ala menyembunyikan apa ilmu agama. Karena sebagaimana disebutkan tadi, kalau bukan karena ayat Al-Quran yang berbunyi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, tentu saya tidak akan memperbanyak meriwayatkan hadis. Nah, adapun makna daripada hadis ini adalah apa? Bahwasanya ada beberapa hadis yang di situ menceritakan tentang apa? Fitnah. Yang kalau beliau sebarkan tentu ini akan menimbulkan apa? Fitnah lebih besar lagi. Ini juga pegangan bagi kita ketika kita berdakwah. Nah, kalau kita hendak sampaikan kepada masyarakat awam sesuatu yang belum sampai pada akal mereka, seperti apa perkataan Ali bin Abi Thalib, atuhib wa yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah engkau suka Allah SWT dan Rasul akan disusahkan karena kita menyampaikan kepada orang-orang yang belum sampai kepada akal mereka. Ya, belum sampai kepada akal mereka. Kalau kita katakan bahwa salah satu di antara sifat Allah itu Allah SWT memiliki tangan dan seterusnya, tentu aku, wah ini orang-orang ini. Ya, tanpa penjelasan sebelumnya akan menimbulkan fitnah. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah ini. Nah, ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fitnah, maka beliau berhati-hati, apalagi menyebut nama orang. Ya, ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.